telah berdusta. Kau duakan cintaku dengan cintanya. Oh, benarkah apa yang ku rasa? Kau kini tinggalkan aku, pergi dengannya. Jauh dari hati.